Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Telah kita baca beberapa ayat terkait dengan awsaf Al-Quran, sifat-sifat Al-Quran Al-Karim. Walaqad atainaka sab'an mila mathani wal-Quran al-Azim. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran dengan keagungan. Sebelumnya dalam syarah, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan ahsan man fassara surah Al-Fatihah Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di awal Madarij Salikin. Bahkan ada beliau rahimahullahu ta'ala, pembahasan beliau dalam Madarij Salikin itu tidak akan didapati dalam kitab-kitab tafsir. Ya, beliau membahas satu persatu beberapa ayat dan kalimat dalam surat Al-Fatihah. Bagus dibaca. Nah, di awal-awal Madarij Salikin. Yang kedua adalah wal Qur'anil Majid. Al-Majid juga maknanya Al-Majid itu adalah Al-Azamah was-Sultan. Sehingga kata beliau rahimahullah ta'ala di sini menunjukkan bahwasanya man tamassaka bil Qur'anil Karim, bil Qur'an, dia akan mendapatkan al-azamah wa sultan. Ayat yang kedua adalah kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, disifati dengan mubarak, diberkahi. Iya, mubarakun fi ajrihi wa thawabihi, mubarakun bi atharihi, mubarakun bi ta'thiri. Di ayat yang berikutnya juga Allah sebutkan wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Di sini pun Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an dengan mubarak, diberkahi. Yang sudah kita sebutkan kemarin, iya, bentuk barakah pada ajarnya didapat gandakan satu huruf 10 kebaikan. Iya, mubarakun bi atharihi, nanti akan kita baca ya setelahnya. Dan sudah kita sebutkan, dan juga mubarakun bi ta'thirihi juga akan kita baca di ayat setelahnya, dan sudah kita baca kemarin sebagiannya. Wattaqu la'allakum turhamun. Nah, satu faedah boleh sebutkan la'alla, kata beliau kullama ja'at la'alla fil Qur'an fahiyya lita'lil. Ya, setiap kali ada datang la'alla dalam Al-Quran itu lita'lil, fala yasihhu an yakuna litarajji, tidak benar diartikan dengan tarji, tetapi li ta'lil, Ya, tidak diartikan mudah-mudahan, tetapi agar kalian dirahmati, bukan mudah-mudahan. Mudah-mudahan artinya taraji. Kalau agar, la'alla di sini ta'dil, agar kalian dirahmati. Semua yang datang dalam Al-Quran, kata beliau, kullama ja'at la'alla fil Quran fahiya lita'dil. Menunjukkan illat, wala yasih an yakuna taraji, tidak benar diartikan dengan taraji. Wattaqu la'allakum turhamun. Turhamun kita tahu ya adalah fi'il mudhari mughayyir sighah, atau dengan isyah sebagian lain fi'il mudhari mabni lil majhul. Yang intinya apapun namanya adalah fi'il mudhari yang tidak disebutkan fa'ilnya. Nah, Subhanahu wa rahimahullah ta'ala menyebutkan khudifal fa'il, tidak disebutkan fa'il dalam ayat ini, la'allakum turhamun, imma lil ilmi bihi. Bisa jadi karena ini sesuatu yang ma'lum, lil ilmi, diketahui bahwasanya yang merahmati adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lil ilmi bihi, yakni rahim alladhi yarhamuhum adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lil ilmi bihi. Atau yang kedua, khudifal fa'il dalam ayat ini, la'allakum turhamun, itu litta'mim. Litta'mim, untuk memberikan faedah umum. Litta'mim, litta'mim memberikan faedah umum. Apa maksudnya kata beliau rahimahullahu ta'ala? Yani man rahimahullahu yassara lahu man yarhamuh. Man rahimahullah yassara lahu man yarhamuh. Seorang yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sayangi, seorang yang telah Allah rahmati, maka Allah subhanahu wa ta'ala permudah adanya orang-orang yang menyayangi dia. Man rahimahullah, seorang yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, maka yassarallahu lahu man yarhamuh, Allah akan mudahkan untuknya ada orang-orang yang merahmatinya, yang menyayanginya. Fayakunul marhumu marhuman minallah wa marhuman minal khalqi. Fayakunul marhum, sehingga seorang yang dirahmati ini, ya, dia marhuman minallah, dia mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa minal khalqi, juga dia disayangi oleh makhluk. Ini yang kedua. Khudifa al-fa'il imma lil ilmi bihi wa imma di qasdi at-ta'mim. Ya, betapa banyak kata beliau rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan seseorang dengan sebab, ya, rahmat Allah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan orang-orang yang menyayanginya, menolongnya, merahmatinya. Asyahid dalam ayat ini adalah wa hadza kitabun anzalnahu mubarak, sama dengan ayat berikut sebelumnya. Qala rabbuna rahimahullahu ta'ala innahu laquranun karim, dan sesungguhnya Dia adalah Quran yang karim. Sekarang sifat Quran dengan karim. Karim mana adalah kathirul khair. Karim mana adalah kathirul khair, yang banyak kebaikannya. Kathirul khair, yang banyak kebaikannya. Sehingga dikatakan kepada seorang yang banyak memberi, yang banyak berderma, innahu karim. Dia itu seorang yang karim karena banyak berderma, banyak memberi. Innahu rajulun karim, karena banyak memberi. Katsirul khair. Sehingga dikatakan kepada hewan-hewan ternak yang banyak menghasilkan air susu, iya, menghasilkan anak turunan, dikatakan karimah, karimah. Makanya Rasulullah SAW berkata, berpesan, iyyaka wa qara'ima amwalihim, iyyaka wa qara'ima amwalihim. Qara'im jamak dari karimah, hati-hati kalian kamu dari harta-harta terbaik ya mereka. Ketika hendak mengambil zakat, jangan sampai berbuat zalim mengambil harta terbaik kaum muslimin. Karimah di sini maksudnya adalah hewan-hewan yang hasna, hewan-hewan yang baik, yang banyak ya memberikan penghasilan, air susu, anak dan semisalnya. Syahid karim adalah kathirul khair. Qala subhanahu wa ta'ala fal Qur'anu karimun fi alfadhihi wa fi ma'anihi wa fi atharihi wa fi kulli syai'. Fal Qur'an karim, banyak kebaikannya. Fi alfadhihi, dalam lafaz-lafaznya. Di antaranya sudah kita baca kemarin, telah kita sampaikan setiap huruf yang dibaca dapat 10 kebaikan. Wa fi ma'ani, ya, dalam makna-maknanya. Seorang yang membaca Al-Quran setiap kali, iya, dia membaca Quran, mentadaburi, akan mendapatkan makna-makna yang baru yang belum didapatkan sebelumnya. Wa fi atharihi, kata Sumuhibin rahimahullahu ta'ala, wa min karamihi annahu yulayyinul qalba. Kata beliau, di antara karam Al-Quran, di antara karam yang ada pada Al-Quran adalah yulayyin al-qalb, akan melembutkan kalbu. Idza taba'al insanu tilawatahu lana qalbu. Kalau seorang merutini terus-menerus membaca Al-Quran, maka lana qalbu, akan lembut hatinya, akan lembut kalbunya. Min karamihi, di antara karam yang ada pada Quran adalah yulayyin al-qalb, melembutkan kalbu. Qala rahimahullahu ta'ala, wa min karamihi, di antara bentuk bukti karam yang ada pada Quran adalah ma hasala lil ummah islamiyah, apa yang didapat oleh kaum muslimin bisababi tamassuk bihi, ya, dengan sebab mereka berpegang teguh dengan Al-Quran, minal futuhat, kemenangan-kemenangan, pertolongan-pertolongan mereka dapat dengan sebab at-tamassuk bil Quran. Ya, asy-syahid yang berikutnya dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyebut Quran dengan karim, kathirul khair. Qala, berikutnya Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Quran ini, yahdi, akan memberikan bimbingan, lillati hi aqwam, kepada sesuatu yang aqwam, yang terlurus, yang terbaik, disebutnya dengan aqwam, isim tafdhil aqwam, tidak bukan hanya qayyim, tidak hanya lurus, tetapi aqwam, yang terlurus. Ya, ini kata Syaikh Muhammad rahimahullah taala, lil khaslati allati hi aqwam. Quran membimbing kepada khaslah, perangai yang terbaik, terlurus. Fa kullu khuluqin fadil. Fakullu khuluqin fadilin falquranu yahdi ila ala. Semua akhlak-akhlak yang mulia, maka Al-Quran menyeru kepada yang tertingginya. Ya, semua akhlak mulia, tawadu, al-haya, al-karam, al-iffah, semua Al-Quran menyeru kepada yang tertingginya, aqwa. Sehingga ada satu faedah terkait dengan ayat ini. Maka di sini ada isyarat bahwasanya dinul Islam itu yabda bil aham fal aham wal aslah fal aslah. Karena Al-Quran itu yahdi lillati aqwam, ya, maka dinul Islam itu menyeru kepada yang aham fal aham, perkara yang paling penting, kemudian yang penting setelahnya, yang paling maslahat, maka yang maslahat setelahnya. Oleh karena itu dalam satu kaidah yang sudah kita bahas, ya, kaidah fiqhiyah yang masyhurah, idza tazahamat al-masalihu quddima a'la min al-masalihi. Ya, jika ada tazahamat al-masalih, banyak perkara-perkara maslahat di hadapan kita, maka jangan bingung. Al-Quran yahdi lillati aqwam. Maka kaidahnya quddima a'la min al-masalih, dahulukan lebih tinggi maslahatnya. Idza tazahamatil masalihu quddima a'la min al-masalih. Qala ta'ala, wal anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Min di sini sebabiyah. Min sebabiyah. Min khasyatillah ini karena sebab takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Itulah amsal, masal-masal, permisalan-permisalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia, la'allahum yatafakkarun. Satu ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah yang sudah saya nukil kemarin, saya bacakan lafaznya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wa li hadza idza qara'ta al-qur'ana walam tash'ur bi anna qalbaka lahana fa'lam annahu ashaddu quwwatan min al-hijarah. Allah terangkan di sini, law anzalna hadzal qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sehingga kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa li hadza, oleh karena ini kata beliau, idza qara'ta al-qur'an, jika kamu membaca al-qur'an, walam tash'ur bi anna qalbaka lana, lana telin, lana yalinu din, lembut, kamu baca Quran dan tidak merasa kalbumu menjadi lembut dengan baca Quran, fa'lam annahu ashaddu quwatan minal hijarah, maka ketahuilah kalbumu itu lebih keras daripada batu. Idza qara'ta al-Qur'an wa lam tash'ur bi anna qalbaka lana fa'lam annahu ashaddu quwwatan seorangnya ashaddu qaswatan min hijarah. Iya, kamu jika kamu membaca Quran dan tidak merasakan kalbumu menjadi lembut, maka ketahuilah annahu ashaddu qaswatan dari qasi. Ashaddu qaswatan lebih keras daripada batu. Satu faedah berikutnya terkait dengan ayat ini. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya kullu, ini terkait faedah usuliyah terkait dengan ilmu usul, bahwasanya kullu masalin bil Quran fahuwa isbatun lil qiyas. Kata beliau rahimahullahu taala, semua masal, watilkal amsal, semua masal-masal, permisalan-permisalan, amsal-amsal yang Allah sebutkan dalam Quran itu adalah menetapkan adanya qiyas, qiyas yang sahih. Ya, itu kata beliau berarti dalilnya banyak. Hadiratul qiyas itu banyak. Di antara hadiratul qiyas yang sahih adalah al-amsal, masal-masal yang ada dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir, dari ayat ini menunjukkan quwwatu ta'thiril Quran. Wala budda an yu'athira. Menunjukkan kuatnya pengaruh Al-Quran. Sehingga kalau seandainya turun kepada gunung, niscaya gunung akan khasyian mutasaddian. Mesti ada pengaruh dari Al-Quran. Quwwatu ta'thir Al-Quran wala budda an yu'athir. Namun kata beliau rahimahullahu ta'ala, lakin lamakana aktsarun nasi al-yawma yaqra'una bi asinatihim sara ta'thiruhu la yatajawazu hanajirahum. Namun masalahnya kata Ustaz Muhammad rahimahullahu ta'ala, lamma kana aktsarun nas, tetapi karena kebanyakan orang al-yawma pada hari ini, yaqra'una bi asnatihim, hanya semata-mata baca dengan lisan mereka, tidak sampai ke hati mereka, hanya memperbagus bacaan, memperhatikan apa yang keluar dari lisan, sehingga ketika bacaannya mereka hanya di lisan tidak sampai hati juga, sara ta'thiruhu la yatajawazu hanajirahum, sehingga pengaruh Quran pun tidak melewati kerongkongan mereka, ya tidak sampai ke kalbu mereka. Namun Allah alam. Assalamualaikum.